Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan bahagia sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi menyapa Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda, akan membahas permasalahan dan dilihat permasalahan ini diberikan solusi dari sudut pandang Islami. Dan insya Allah yang mentransfer cahaya bukan saya pemirsa, tapi sudah hadir seorang ustadz yang pada pagi hari ini sudah ada di studio kami. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini biasanya kalau Ustadz Taufikur Rahman hadir nih yang udah ditunggu-tunggu pantunnya nih pemirsa nih. Ini jagoan sekali. Silakan Ustadz kasih pantun dong kepada pemirsa ya, di rumah udah kangen soalnya. Bapak Mona terima kasih. Dari Pondok Indah ke Empang Tiga. Di Empang Tiga ngelihat orang cukur, terasa indah hidup bertetangga ketika semuanya pada akur. Nah, alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, ini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Zuriatul Falah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ini masalahnya tetangga semua. Hari ini yang mau dibahas, masalah bertetangga nih, Bu. Enggak ada masalah sama saya ya, Bu ya, insyaallah ya, Bu. Gitu. Bertetangga itu akan jadi indah ya, Ustaz. Kalau seperti apa kalau dilihat dari sudut pandang Islami? Iya, pertama makanya Nabi menyebutkan lewat bahasanya Islami la yunduru ilaihima yaumal qiyamah. Dua kelompok manusia yang di hari kiamat Allah enggak memberikan perhatian kepada mereka. Siapa mereka? Yang pertama kata baginda Rasul, qati'ur rahim, kelompok pemutus tali silaturahim. Yang kedua, wajarsu, tetangga-tetangga yang jahat. Nah, ya, ketika Nabi apa Amor, dalam satu kitab Syekh Janudin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengutip satu kejadian Abdullah ibn Mubarak ketika sedang bikin haji, sudah selesai haji dan umrah ya, karena lelah lagi munajat ibadah di Masjidil Haram ketiduran. Ketika ketiduran, tiba-tiba di dalam tidur itu dia bermimpi ada dua malaikat Allah turun ke bumi berdialog. Kata malaikat yang satu, yang haji sekarang jumlahnya ada 600 ribu orang, tapi semua gak ada keterima. Semua gak ada keterima kecuali seorang, dan orang itu lagi gak ada di sini, ada di kampung halamannya. Yang satu bertanya, siapa dia orang itu? Hebat sekali dia orang, kok dia gak berangkat haji, tapi malah dengan sebab dia semua jadi keterima. Dia namanya Muwaffaq, tinggal di Damaskus. Dia gak dibagi lagi sedang gak bikin haji, tapi dengan sebab dia orang yang 600 ribu orang semua keterima. Nah, selesai dia dari tidur, ya Abdullah bin Mubarak, langsung dia berangkat ke Damaskus. Dia mau cari itu siapa si Muwaffaq. Sampai ketemu, ternyata dia ketemukan seorang punya profesi tukang tambal sepatu. Ketika istrinya sedang ngidam, dia bilang memang tahun ini dia akan, dia sudah berangkat haji, boleh ngumpulin uang sudah cukup. Ternyata di tahun itu istrinya sedang ngidam, hamil. Kalau ibu-ibu kan pernah ngidam ya Bu ya? Pernah. Tapi ngidamnya pasti ngidam enak ngeliat duit kan. Pengen dipakai duitnya gitu maksudnya Ustaz. Ya maksud saya enak ngeliat duit kalau dikit gitu. Kalau dikit. Nah ini si Muwaffaq istrinya ngidam, unik, nyium bau masakan, baunya kendus, ngomong bahasanya, bahasa Jakarta ada, bang ya ini dari mana bau masakan, pengen banget ini. Besaran Muwaffaq dari suami siaga, siap antar jaga ya, juga yang tidak menghilangkan kan bahasa orang tua kalau istri lagi ngidam lantas dia diturutin kemauannya, nanti apa tuh Bu? Anaknya ngiler Ustaz katanya. Gimana nih Pak? Ceritanya asik nih ya, lanjutnya gimana nih? Oh gitu Ustaz ya. Nah ya, ini udah sampai mana tadi Ustaz? Ya, biar ingat, intinya belum disebutkan. Intinya ini belum disebutkan. Jadi masih penasaran sama kenapa, sebab dia apa sih kehebatannya? Kehebatannya ya, apa nih si Mubarak? Kita kelarkan ya, apa kita ini gimana nih? Setelah yang berikut ini, oh, biar ya, penasaran Ustaz. Oh ya, setelah yang berikut ini ya Ustaz ya, biar penasaran pemirsa di rumah. Kita sedang membahas masalah bertetangga. Masih penasaran sama ceritanya Ustaz Taufikur Rahman nih, kenapa dan bagaimana sebenarnya bertetangga dengan cara yang manis. Jadi ini ada kaitannya dengan saling bersilaturahmi juga ya Ustaz. Betul. Ya. Oke baik, mirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati. Kami sedang membahas mengenai hubungan bertetangga ya pemirsa. Tadi segmen sebelumnya Ustaz Taufik Rahman sedang bercerita mengenai seseorang ya. Apa sih kehebatannya sehingga apa tadi? Boleh lanjutkan ya Ustaz ya? Iya, sehingga ketika Abdullah bin Mubarak ke Damaskus bertemu dengan Muwaffaq, dia tanya, apa kehebatan kamu? Kok aku berangkat haji dan ketika aku tertidur di Masjidil Haram bermimpi, Allah tunjukkan begitu dalam mimpiku. Apa kata Muwaffaq? Aku tahun ini niat berangkat haji, sudah ngumpulkan uang, sudah sampai 30 dirham. Ya nyebutnya gak dirham lah, kita mata uang kita rupiah kok ya. Iya, udah 30 jeti gitu kan. Iya, buat ongkos haji. Singkatnya, ketika istri saya ngidam mengendus bau masakan yang sedap, dan dia minta, bang tolong carikan, biar bagaimana, saya pengen banget makan masakan ini bang. Dia telusuri, tetangga yang satu enggak, ternyata dia dapatkan bau masakan itu muncul di sebuah gubuk yang paling ujung. Dia beri salam, minta izin, keluar seorang ibu tua, keluar daripada gubuk itu. Akhirnya dia bilang, ibu, ya istri saya sedang ngidam dan mengendus bau masakan, dan begitu saya cari telusuri, ini bau masakan muncul dari tempat ibu. Kalau ibu izinkan, tolong berikan masakan ini buat saya, walaupun hanya sedikit, ya saya dapat jabatkan untuk menghilangkan kepengen, rasa pengen istri sedang hamil. Si ibu ini menjawab, mohon maaf Tuhan, hadza lahmun, daging ini halal lana wa haramun alai. Ini daging yang saya sedang olah, halal buat kami tapi haram buat Tuhan. Kok begitu bu jawabannya? Iya, karena yang saya lagi masak adalah daging babi Tuhan. Sudah 3 hari 3 malam saya punya cucu anak yatim piatu. Saya minta kepada tetangga untuk mendapatkan makanan, tidak dapat. Hari kedua begitu, hari ketiga ini saya punya cucu yatim piatu dan memang kadang-kadang kondisi lapar. Kalau saya makan lagi, saya khawatir dia meninggal dunia. Ketika saya ke hutan, yang saya dapatkan cuma seekor babi. Inilah yang saya masak. Makanya ini daging halal buat kami, tapi haram buat Tuhan. Ini Muwaffaq dengar tetangganya begini, dia buru-buru pulang ibu. Uang yang 30 juta itu yang mestinya dia pakai untuk naik haji, dia berikan kepada si miskin ini, si orang yang gak mampu ini. Dia mengucap, apa kata si Muwaffaq? Ya Allah, cukup hajiku di depan pintu orang gak mampu ini. Nah, sebab inilah akhirnya yang haji 600 ribu keterima, dengan sebab ada orang yang betul-betul berbaik budi terhadap tetangganya. Demikian kita harus lakukan kepada tetangga kita juga ya. Betul, makanya Nabi menyebutkan bukan termasuk orang beriman yang dia gak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya gak bisa tidur karena kelaparan. Jadi gak cukup assalamualaikum aja sama tetangga ya Ustaz ya. Kita mesti lihat juga apakah sudah berkecukupan atau belum begitu ya ibu ya. Oke, baik. Ada ibu yang mau bertanya di sini, ibu silahkan. Oh silahkan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Titin dari Majelis Taklim Juriatul Falah. Ya, silakan Ibu Titin. Mau tanya ini Pak Ustaz, bagaimana sikap kita kalau punya tetangga yang berlainan keyakinan? Ketika keluarganya dengan meninggal, bolehkah kita datang ke rumahnya untuk mengucapkan duka itu kepada kita? Ya baik. Mungkin bagaimana sih sebenarnya aturannya, apa saja sih Ustaz kalau kita punya tetangga yang berbeda keyakinan? Ya, makanya dalam hak tetangga ada 3. Hak bertetangga yang dapat haknya cuma 1. Mereka yang tetangga juga, tapi dia bukan seagama dan bukan keluarga kita. Dapat hak dia, hak bertetangga. Yang 2 dia, kita lebihkan lagi, yang mereka bertetangga juga dan seagama juga. Ada lagi yang lebih inti lagi, yang mereka 3, bertetangga pula, seagama pula, keluarga pula. Nah, dalam hak mereka yang bukan seagama, Nabi mengatur hak tetangga ada 8. Saya sebutkan, yang pertama in marido uttahu, kalau dia sakit kewajiban dalam hak bertetangga walaupun bukan seagama menjenguknya. Menjenguk, baik. Wa in mata saya tahu, kalau ada meninggal dunia nggak pakai nungguin diundang. Ya. Itu kenapa kamu nggak datang? Saya nggak diundang. Acara apa? Kematian salah. Ya. Itu. Ya. Yang kedua saya tahu, datang takziah. Wah ini setaknya ada kakur tahu. Kalau dia datang betul-betul ujung-ujung dan datang betul-betul pengen minjem uang, dan pinjam betul sama pinjam. Kita ada, berikan. Atau kalau kita tidak ada, apa kata Nabi yang keempat? Ya palingnya kamu nggak bisa ngasih semua, kalau mungkin kamu bisa nutupin kekurangannya. Silakan. Atau kalau kamu nggak mampu, bilang baik-baik. Apalagi yang kelima, wa in asobahu khairun. Kamu dengar nih berita tetanggamu lagi bagus. Apa suaminya naik jabatan atau ke apa? Singkatan bagus-bagus. Handa tahu, datengin, kasih ucapan selamat. Selamat. Mungkin kadang-kadang kita bukan malah ucapan selamat sebaliknya. Makin mangkat makin naik. Oh, pantas malam Jumat dia pernah kelihatan. Kemana? Itu dah nak untuk dilakukan. Negative thinking selalu. Yeah. Ucapkan selamat. Ida asobat hu musibah. Kalau ada berita dia musibah, azaitahu. Datang, hibur kepadanya. Boleh. Itu hak bertetangga. Hak bertetangga. Yang kira-kira yang menjadi perbedaan apabila kita bertetangga dengan non muslim dengan bertetangga dengan muslim yang membedakan apa, Ustaz? Nah, jadi ketika tadi itu apa saya sebutkan dulu ketika tuntasnya yang ketujuh saya menyebutkan jangan kamu tinggikan bangunan kamu sehingga menutupi tembok tetangga kamu. Tuang untuk tetangga. Yang kedelapan, jangan kamu apa namanya, jangan kamu sakiti tetangga kamu dengan bau masakan kamu kecuali kamu mau ngasih dia bawa durian cuma satu, mudah-mudahan tinggal di Kalibata ini durian, tapi sekarang gak di Kalibata aja, di mana-mana durian gampang kok ya, akhirnya bawa durian cuma satu sekampung orang tahu dengan, iya dia mau minta, nah singkatnya kalau mau berjalan kamu sakiti tetangga kamu. Tadi bagaimana putihan Mbak Mona ketika dia batasannya mana itu saya sebutnya secara global hak bertetangga, walaupun bukan seagama. Tapi kalau sudah seagama, ya singkatnya ada yang namanya kita punya prinsip dalam hal ibadah, baru lakum dinukum waliyadin. Begitu. Jadi begitu ya. Ketika sudah hak yang lapan nih, tolong walaupun bukan seagama, tetap itu ada hak dalam bertetangga. Jadi tetap wajib ya Ustaz ya apabila tetangga kita ada musibah. Batasannya sama mana? Agama Islam mengatur 40 rumah ke depan. 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Itu yang disebut definisi tetangga. Oke, baik. Udah jelas ya ibu-ibu ya. Jadi sekarang udah jelas apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita memang suka bingung ya ibu ya, apa yang harus kita lakukan kepada tetangga kita yang non-muslim. Ternyata memang kita juga harus tetap berbaik hati, tetap harus saling tolong-menolong begitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi pemirsa bagaimana mengenai bertetangga ini. Mungkin salah satu dari ibu-ibu ada yang mempunyai masalah atau ingin curhat lagi, boleh Bu. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa, kami sedang membahas mengenai bagaimana bertetangga yang baik itu. Nah, tadi sudah ada pertanyaan, mungkin ibu ada yang mau bertanya lagi. Ibu silahkan Bu. Ya, silakan Ibu. Namanya siapa Ibu? Pertanyaannya apa? Iya, silakan. Nama saya Bu Masito dari Majelis Taklim Duriatul Falah. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan mungkin yang keluar dari isi hati saya sendiri. Silakan. Yang saya tanyakan adalah saya punya tetangga non-muslim. Nah, kebetulan suatu ketika mereka yang tetangga non-muslim ini memberikan paket. Ya, memberikan paket isinya berupa apa sembako. Dalam hal ini bolehkah kami seorang muslim menerima paketan seperti itu dengan agar apa namanya hubungan kita dengan tetangga tetap baik? Apakah boleh kita menerimanya, Pak Ustaz? Baik, apa yang harus dilakukan Ustaz? Itu padahal kalau dikasih ke rumah saya jawab itu makan kalau enak di Bekasi. Pemberian enak terima kasih. Itu ya. Jadi karena ibu tanya jelas-jelas ibu dalam hak bertetangga itu yang namanya orang kita nggak minta ada yang memberi itu wajib kita untuk menerimanya. Karena yang namanya hak bertetangga menyakiti perasaan orang itu walaupun dia bukan seagama. Jadi ya, ya dengan tetap kita husnudon yang mereka memberi kita, insya Allah nggak ada embel-embel yang lain. Jadi tetap wajib untuk kita terima. Jadi, apalagi kita nggak minta. Yang Nabi larang meminta. Tapi ini pemberian, itu namanya ikan mas koki berwarna-warna. Emang pada rezeki yang kemana-mana. Gitu. Jadi singkatnya ya nggak apa-apa ibu ya. Seandainya diterima gitu kan? Ya, pemberian yang seandainya tetangga memberikan. Lain halnya kalau sudah bicara agama. Kalau sudah masuk kepada konteks konsep agama, baru nanti ada teks lagi. Apa ayatnya? Insya Allah ibu semua hafal. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun itu misalkan Allah takdirkan, ada kita punya saudara, ya saudara kandung, ya dia yang satu Islam misalkan, yang satu beragama. Itu dalam konteks yang namanya saudara, ya hubungan baik tetap harus dijaga. Tapi tidak ada istilahnya. Nabi ditawarkan, ya Rasul, gimana biar kita tetap baik. Hari ini kamu nyembah berhala, besok kami nyembah Tuhan kamu. Turun ayat kul ya ayyuhal kafir. Nah, sampai ayat lakum dinukum waliyadin. Allah sudah bicara agama. Begitu. Jadi jelas sekali konteksnya. Betul, ya, Pak, ya? Ya, betul, Bang Ona. Oke, baik. Nah, saya ingin ada kesimpulan mungkin Ustadz, bagaimana sih kita yang supaya bertetangganya bisa lebih baik lagi, mungkin supaya silaturahmi sama ibu-ibu nih yang dekat rumah ibu saya nih tinggalnya ya Ustadz, ya, bisa lebih akrab lagi, gimana Ustadz? Ya tadi saya bilang, nah makanya Nabi sebagai kesimpulan, Nabi teringat mengingatkan pada kita lewat wasiat. Sesuatu wasiat berarti sesuatu yang urgent. Kata Nabi, mazala Jibril yusini, enggak pernah berhenti, maksudnya selalu Jibril mewasiatkan kepadaku biljar untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuarikuhu, sehingga aku nyangka tadinya, kata Nabi, itu tetangga mereka berhak mendapatkan warisan dari keluarga. Nah makanya ya buat kita tolong diingat, Allah mengklaim tuh sampai kata Nabi, dua kelompok yang Allah gak perhatikan di hari kiamat, mereka pemutus tali silaturahim, yang kedua yang menjadi tetangga, tetangga yang jahat. Singkatnya, ketika kita sambung tali silaturahim, ketika kita berbaik kepada tetangga, insya Allah bahasa Nabi, man ahadda ayat satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasirahimah, yang artinya sesederhanakan mungkin bahasa pantun, paling enak makan sop jamur dimakan dan dicampur sama mie. Kalau kita mempanjang umur, biar rajin silaturahmi. Insya Allah. Baik ibu-ibu, hari ini tambah ilmu lagi ya Bu ya. Semoga setelah ini kita bertetangganya jadi semakin baik. Amin, lagi Ustaz, Allah, ya. Jadi intinya menurut bahasa saya, berarti bertetangga itu harus saling melengkapi gitu ya Ustaz, ya. Harus saling tolong menolong. Ada yang susah juga mesti ditolong, gak cuma kalau lewat senyum aja dong Ustaz ya. Harus lebih dari itu juga. Baik pemirsa di rumah, alhamdulillah kita dapat ilmu lagi hari ini. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa ketemu lagi. Dan sebelum kami menutup acara ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersabar. Wa ja'alna syakura, jadikan kami hamba-Mu yang pandai berterima kasih. Wa ja'alna fi aynina sayyira, jadikan kami hamba-Mu yang ketika kami memandang diri kami sendiri, kami adalah hamba yang kecil. Wa fi aynin nas, akan tetapi ya Allah, ketika di pandangan hamba-Mu ya Allah, di pandangan hamba-Mu kabira, besarkan derajat dan wibawa kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.